dewe. Jangan lupa kondangan. sampe seneng podong buyu. Ning bos sing ngeleng biyen sikil kena beling. Ati gelap yen eling pacarku wiwitane tresno banget aku dan biyane pancene dewek nih sing tak pikir rino lawan bengi lah piye ta kanca aku ora ngira jane lunga diutus waktu wae bareng tanya tapi karo piye tete letak tete dilalai wong yang lagi peteng tresno pisan tur kok sajak marem moto peteng aku ping ora mireng diaku sipin tata pintut ora ngerti la piye to kanca aku ora ngira jare lunga ati utus wong tuwa bareng tanya take karo piye sece tetap Selasa Rebo cari seneng untuk jodoh. Kemis Jumat Sabtu hutan krimis ngajak turu. Minggu Senin Selasa duyan guyung gelar loso. Rebo Kemis Jumat duwe bojo wis mumpangkat. cilik mlebu omah mabur mabur. Omah gede, omah gede pinggir pegalan. Isi cilik gampang diatur. Barang gede ugal ugalan. See you. Loro aku.